ذكرنا الزيادة هذه ما ذكر بعض على الآن ثلاث كلمات. ايش ثلاث كلمات؟ ها انا يا سعيد عندك جمالة ها غيابة بيّن. نعم عندنا بسلام وملائه لا تنظر ايش هذا ايش مالي ها انا عباس القاصر اين القاصر هي بماذا هنا قصر المال لا لا لا همزة بحذف مال الألف والياء طيب ولا تأمن ما ذكر إشمام ما من الإشمام عندك يا أحمد ما من الإشمام عندك لا يا فؤاد ها إيش عبر hampir seperti U. Ayo Lukman. Man yadkur al-ibarah. Mal ismam. Adarta ya Abul Harith. Ambil lugu Arabiya, heish. شرح سودان بحرف الضمة أو نعم عبارة عن ضم الشفتين نعم والروم يا رحمن يا سعيد نعم ثلث حركة tema berikutnya pada Jami ya sama udah kita baca kemarin liar buah sebelumnya kemudian dalam surah Ar-Rum ayat 39 طيب halaman 107 108 liar buah di kalimat yang pertama sih jadi wa meskipun setelahnya ada alif dibaca pendek wa-nya. Wa ma ataitum mir liban liyarbu. Ya. ليربو في أموال الناس ليربو في Nah, ada alifnya. Kalau bahasa di mushaf Indonesia ada alifnya enggak? Ada. Jadi nanti ke-9. Ada tandanya nah. Baik, kalau berhenti tadi saya katakan liyarbu. Ya, alif dianggap tidak ada. Termasuk berikutnya pada surah Fussilat ayat 44. Pada halaman 481. Ini maksud di sini adalah syait yang kedua, bukan Quran Al-Ajami, yang kedua situ. Walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu ajamiyyun wa arabi. Ya. A'jamiyyun wa arabi. Yan. A'jamiyyun wa arabi. Agak ditekan. Ya-nya ditekan. Bukan wa arabi. Bukan begitu. Wa arabi. Yan. Wa arabi. Walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu ajamiyyun wa arabi. Ya. Walau ja'alnahu Qur'anan wajib indah hafaz. Jadi yang wajib setempat ini aja. Sedangkan yang Allah, Al-An, nah, Al-Zakaroin boleh dua. Jadi boleh tesir, boleh ibdal. Nah, sedangkan di sini harus dibaca tesir. Maka kalau masuk di sini tidak ada udhur lagi. Kalau di sana mungkin dibaca dengan Al-An. Ini masalah. Dan ini paling mudah. Tapi kalau di sini sudah tidak ada lagi dari kortingan atau tidak ada author untuk nah tidak bisa. Nah, yang kedua, hamzah kedua ini dibaca dengan at-tasil. Itu antara hamzah dan alif. Antara hamzah dan alif. Wars banyak sekali. Qalun kadzalik. Ibn Katsir banyak sekali. Nah. Jadi banyak tasil di sana. Nah, seperti kalau bertemu dua hamzah. Nah. A'anzartahum misalnya. A'anzartahum. Mian. Anzartahum. Ini tasil, ini qiraah. Nah, Ibn Katsir itu qiraah. Nah, wars. Atau dengan ibdal. Anzartahum. Nah. Bersama-sama. Baca anzartahum. Ya. Atau kalau akolun misalnya idkhal ma tasil anzartahum ya anzartahum dia buka. Jadi banyak sekali qiraah bacaan tafsil di qiraah Warsh, qiraah Ibn Katsir. Naam. Qiraah Qalun. Naam. Banyak sekali ya tafsil. Contoh yang dua bertemu dengan dua hamzah. Aidza misalnya. Aidza. Aidza. Aina. Di sini juga ada di sini. Kama amana sufaha wala. Di sini jadi waw. Karena kalau lain dibaca dengan tasil. As-sufaha wala. Tasil atau dibaca dengan waw. Hamzah kedua di situ. Dah baca kira awal sekarang. Masih ingat tak? Innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Demikian. Innal ladhina kafaru Mana kera? Dengan satu nafas. Nana ya Abah Hamam, kera satu nafas. Sawah dibaca 6 harokat. Alaihimu 6 harokat. A 6 harokat. Andertahumu 6 harokat. Layuminun nunnya 6 harokat. Anda ikra. Tak kuat, nyerah dulu. Mana-mana ya kalau masa enggak ada yang kuat ini. Anak-anak saya ini kalau enggak ma'adhinin. Saya ulang sekali lagi. Melihat itu sudah kita ajari kemarin. Bagaimana cara ngambil nafasnya. Penuh di sini. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Al-Fatihah. dakwah semua. Taib. Ya syahid, jadi kita boleh baca dengan A, boleh baca. Alaihimu anzartahum. Anzartahum boleh. Jadi yang banyak di qiraah qalul. Nah. Wars qiraah Ibnu Katsir fi jalr kumbulul bazzi wa aidan qiraah Hamzah fi al-waqf 'inda al-waqf. Nah. Jadi yang di sini ajami, amian. Ajami. Ajami. Ajami. Nah. Berikutnya an-nakl. An-nakl di qiraah hafs hanya ada satu tempat sini saja. Yang paling banyak itu di qiraah wars. Wa qiraah hamzah 'inda al-waqf. Nah. Ini nakal di sini. Bisalismul fusuku badal iman. Mian. Bisalismul fusuku badal iman. Bisalismul fusuku badal iman. Yang paling banyak alif lam atau nun sukun ketemu dengan hamzah. Anda melihat surat apa itu, Pak? Coba cari. Saya jelaskan Al-Quran itu, nah. Coba yang kita bikin dengan nakal. Kita melihat dulu surah Al-Hujurat. Dibuka dulu surah Al-Hujurat. Untuk mulai, teman-teman di sini. Nah, bisalismul fusukul ba'dal iman ada dua cara. Alismu boleh lismu. Nah. Alismul fusukul ba'dal iman. Ya. Alismul fusukul ba'dal iman. Atau boleh. Nah, lismul fusuku ba'dal iman. Lismul fusuku ba'dal iman. Nah, kalau kita baca ayat ini misalnya, waras misalnya. Ini nakal, kita bikin nakal ada tiga tempat situ. Bilal qab, bi'salismu, wa'idun ba'dal iman. Nah, ba'dal iman. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بلا القاب بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان. Saya terangkan kemarin bis, bir, sama zib itu kira wars nah, di ibdal. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bilalqabi bisan ismul fusuku ba'dal iman. Wala tanbizu demikian caranya nakal. Dihilangkan hamzahnya, harakatnya diambil. Nah, lihat. Bisa. Nah, hamzahnya hilang, tinggal lis. Ba'da liman. Jadi hamzahnya hilang, kemudian harakatnya diletakkan di situ. Jadi sukunnya diganti dengan harakat yang ada di hamzah. Ya. Wal ardo jadi wal ardo. Ya. Ya. Man amanan jadi mana mana. Mana mana. Mana man. Man amana jadi mana man. Nah. Man utia jadi manutia. Manutia. Manu. Manutia. Contoh lain. Al-insan, al-insan. Yang ada dia nam sukun atau tanwin atau lam ta'rif. Ya ulil albab khalqana mis sama, khalqana mis sama. Pokoknya salahnya hamzah. Nah, ini kalau hamzah dibaca saktah, kecuali berhenti. Nanti dibaca apa? Boleh saktah, boleh nakal. Ya. Baik, masuk berikutnya. Fihi muhana al-qaidah al-ma'rufah. Kalau ha dhamir sebelumnya sukun, setelahnya mutaharrik, itu harus dibaca pendek. Namun Hafs al-Asim hanya ada satu tempat ini saja. Fihi muhana, ada dua kira'ah situ yang dibaca panjang, kira'ah Ibn Katsir, kira'ah Hafs saja. Ibn Katsir dari dua jalur, Hafs satu jalur. Sedangkan yang 17 dibaca dengan fihi muhana, fihi muhana. Qa'idah ma'rufah, kalau sebelumnya sukun, setelahnya mutaharrik, maka haknya dibaca pendek. Nah, tapi di sini Hafs. Nah, dari sini kaidahnya, kaidah sebelumnya. Wa yakhlud fihi muhana. Ya. Wa yakhlud fihi muhana. Nah, so, kita ambil sebelumnya. Majraha dibaca majriha. Wara dibaca tipis lil munasabah. Lil munasabah adalah lil imalah. Karena imalah sesuainya dengan tarkik. Munasabah li tarkik. Al imalah munasabah li tarkik. Bismillahimajriha wa mursaha. Ya. Bismillahi majriha wa mursaha. Bismillahi majriha wa mursaha. 8 yardahu lakum. Aslinya yardahu lakum. Nah, aslinya yardahu lakum. Sebelumnya mutaharrik, setelahnya mutaharrik. Namun di sini dibaca dengan pendek. Karena nah aslinya yardha. Nah, yardahu lakum. Aslinya yardahu lakum. Wa in tashkuru yardahu lakum. Ya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Wa in tashkuru yardahu lakum. Lihat sekarang surah An-Naml ayat 36. Pada halaman 380. Bedakan antara atan dengan atan. Aswar bayanahuma. Atan ini datang kepadaku ya. Apa yang Allah berikan kepadaku? Nah. Atani Allah khair. Lebih baik mimma atakum daripada yang Allah berikan kepadamu, kepada kalian. Kalau atan. Keledai betina. Fa'ar suatu al-atan tarta. Nah. Ya sampai keliru nanti dibaca sama atan. Nah, tidak boleh. Dan kalimat ini biasa dipakai orang-orang Arab. Nah, kalau lagi marah-marah dengan anaknya, nah, atan. Nah, atau kalb. Biasa orang Arab demikian. Sampai anaknya sendiri dibilang begitu. Ya, entah ya, kalb. Luar biasa, nah. Terutama yang orang Badui. Nah. Jadi sering mendengar, anak-anak sana ini sering mendengar kita kata-kataan yang jelek. Nah. Ketika berhenti ada dua bacaan, fama atan atau fama atani. Dua bacaan di situ. Boleh menetapkan ya atau menghilangkannya. Kita baca dengan wasl dulu. فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ يعني atan kan atan yang dihilangkan dengan ya ya sekarang dibaca dengan ya atani kan atani atani atani jadi boleh atan boleh atani nah dua baca selanjutnya kawariro kawariro melihat dalam surah Al-Nisan atau surah Ad-Dahr pada halaman 579 jadi ada tiga bacaan kawariro. Kalau dibaca terus, pendek semuanya. Kalau berhenti pada kawarir pertama, kawariro. Berhenti pada kawarir kedua, itu hilang alifnya. Hilangkan alif ketika dibaca terus. Baik pada kawariro pertama ataupun kedua. Dan mentakan alif ketika berhenti. Pada kalimat pertama, itu kawariro. Nah, ketika berhenti. Sedangkan kalimat kedua yang menghilangkan alif kalau wasl atau waqaf. Yang kedua hilang total. Jadi alif sudah dianggap tidak ada sama sekali. Makanya hilang qawarir. Nah, qawarir min fiddah. Hakal. Kita berhenti pada kalimat yang pertama. Yang bacaan yang pertama. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira ya yeah. Berambil di situ dibaca panjang aranya. Kanat qawariro. Kanat qawariro. Kita berhenti pada kalimat kedua dengan hilang alifnya. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير. Kita baca langsung pendek dua-duanya. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ya. Nah, ya tiga bacaan. Nah, mafhum insyaallah paham. Kita lanjutkan. Ulama di sana banyak qiraah membaca qawarirong qawarirong tanwin.